5 bebek kecil berenang, menyusuri sungai yang deras. Induknya mencari kuek kuek kuek, hanya 4 ekor yang pulang. 4 bebek kecil berenang, menyusuri sungai yang deras. Induknya mencari kuek kuek kuek, hanya 3 ekor yang pulang. 3 bebek bayi.